warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Idul Adha 1435 Hijriah yang bertepatan dengan 2014 Miladiah. Alhamdulillah tebar hewan kurban ke dunia Islam tahun ini jika dikonversi menjadi kambing semua atau Islamic Center diamanahkan 750 ekor kambing. Semua kita konversi, ada yang menjadi sapi dan unta dengan harga yang berbeda-beda dan sudah kita kirimkan ke Gaza, Suriah, Rohingya, dan Somalia. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua dan memperberat timbangan akhirat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita akan mulai penyembelihannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, Akal Islamic Center bersama Lazis Akal tahun ini bisa mengumpulkan kembali hewan kurban untuk dunia Islam 1435 Hijriah atau tahun 2014. Kami memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, dengan tebar hewan kurban ke dunia Islam ini mudah-mudahan terjalinlah hubungan ukhuwah Islamiyah alamiyah, persaudaraan Islam dunia yang kami kirim ke Gaza, ke Suriah, ke Rohingya dan Somalia. Selain itu, daerah-daerah minus di Indonesia dan daerah-daerah binaan kita yang selama ini kita bina dan dibina oleh Akal Islamic Center. Tujuan kami yang kedua adalah mudah-mudahan ibadah kurban yang sifatnya sunnah mu'akkadah dengan dibagikannya ke dunia Islam, khususnya ke Gaza dan Suriah, meningkat dari sekedar pahala sunnah mu'akkadah menjadi dan mendapatkan pahala jihad harta. Dari Akal Islamic Center di Tebet, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah mengamanahkan. Dan mudah-mudahan kami bisa amanah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan memberikan laporan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.